Oke, kali ini Via kasih lagu kebangsaan dari Via untuk pianisti semuanya. Lagu ini sekarang bener-bener naik banget. Kita nyanyi sama-sama ya. Sayang, apa kowe krungu carite hatiku mengharap engkau kembali semua.